بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرامتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. Kita telah membahas surat Al-Fatihah dari ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirrabbilalamin sampai kepada Ihdinas Siratal Mustaqim. Dan kini insyaAllah kita akan memulai pembahasan Ihdinas Siratal Mustaqim. Ihdinash shiratal mustaqim, dan ini adalah ayat terakhir untuk surat Al-Fatihah yang kita ketahui. Setelah itu ada halaman 8, nanti halaman 8 saya akan menjelaskan secara globalnya tanpa kita terjemahkan ya. Karena bisa kita ringkasin yang halaman 8 itu adalah penggambaran akidah atau tauhid yang ada di dalam surat Al-Fatihah secara keseluruhan. Dan insyaAllah setelah itu kita akan berlanjut pada surat Al-Baqarah untuk ayat pertama dan kedua insyaAllah. Sekarang kita mulai. Ihdinash shiratal mustaqim. Tsumma qala ta'ala ihdinash shiratal mustaqim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu adalah ihdinash shiratal mustaqim. Ihdina berarti di sini ada ihdi dan juga na. Ihdi artinya adalah berilah hidayah, berilah petunjuk atau tunjukilah. Na di sini berarti dia adalah maf'ul, kata ganti atau dhamir maf'ul atau objek. Al-shirat adalah jalan, al-mustaqim adalah yang lurus, jalan yang lurus. Berarti al-mustaqim adalah sifat bagi al-shirat. Ai dullana wa arsyidna, yakni adalah dullana artinya tunjukkanlah pada kami. Wa arsyidna dan berilah kami pengajaran, ya petunjuk, sama saja. Dua-duanya artinya sama, berarti sinonim. Wa wafiqna lis-siratil mustaqim, dan setujuilah. Wafiqna berarti setujuilah, maksudnya bimbinglah. Bimbinglah kami untuk atau menuju jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus Allah subhanahu wa ta'ala mendefinisikannya setelah itu di ayat atau di kalimat berikutnya. Namun di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di beliau mendefinisikan atau memperkenalkan kepada kita apa itu Shirat al-Mustaqim. Shirat al-Mustaqim di sini adalah At-Tariq al-Wadih al-mutil ila Allahi wa ila jannatihi. Sirat adalah tariq. Sirat adalah tariq, yaitu jalan. Berarti ini sama aja. Sirat adalah tariq, jalan, way, jalan. Jalan yang wadih. Wadih artinya adalah jelas. Jalan yang jelas. Al-mutil. Al-mutil berarti yang mengantarkan. Jalan tersebut sifatnya jelas dan juga sifatnya pengantar. Pengantar kepada siapa atau kepada apa? Pengantar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada jannahnya, yaitu surganya. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal amali atau al amalu bihi. Dan jalan tersebut atau metode atau cara tersebut adalah ma'rifatul haqq wal amalu bihi, mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Mengamalkan apa yang diketahui dari kebenaran. Di sini didefinisikan berarti jalan yang lurus adalah sebuah jalan yang akan berujung kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga surganya. Nah, jalan ini itu adalah pengetahuan kebenaran dan juga beramal. Berarti ala ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. fahdina ila sirat, maka tunjukilah kami menuju jalan tersebut. Ya, ini manakah jalan tersebut agar kami bisa menitinya. Wahdina sirat, dan tunjukilah kami di dalam jalan tersebut. Dianya apa? Tunjukilah kami menuju jalan itu, yaitu agar kami bisa berjalan di dalamnya. Nah, ketika kami berjalan di dalamnya, tunjukilah kami, yaitu bimbinglah kami ketika kami sedang berada di jalan tersebut. Yang fahdina ila sirat pertama ini maksudnya adalah berilah kami ilmu. Yang kedua, wahdina fis sirat, itu maksudnya adalah setujuilah amalan kami, maksudnya jadikanlah kami orang yang beramal soleh, sehingga bukan sekadar ilmu, karena ada orang yang memang berilmunya luas di untuk ilmu yang sirat al-mustaqim ini, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya hidayah taufik dalam beramal, sehingga mungkin ilmu yang dia punyai justru disalahgunakan dan semacamnya. Fal hidayatu ila sirat atau ila sirat, maka hidayah atau petunjuk menuju sirat itu artinya adalah luzumu dinil Islam. Luzum beriltizam, maksudnya konsisten dalam beragama Islam. Wa tarku ma siwahu minal adyan, dan meninggalkan apa yang selainnya dari agama-agama selain Islam. Tark, meninggalkan. Ma, apa? Siwa. Siwa artinya selain hu. Hu di sini kembali kepada dinul Islam. Selain agama Islam, min dari al-adiyan, jama' dari din, agama-agama. Tadi al-hidayah ila sirat. Wal-hidayatu fi sirat, adapun hidayah atau petunjuk di dalam jalan, tashmalul hidayata li jami'i tafasilid diniyati ilman wa amala. Tashmal artinya mencakup, menjamak, menyeluruh pada al-hidayah segala jenis petunjuk, macam petunjuk, li jami'i tafasil, untuk jami' setiap atau seluruh tafasil, rincian-rincian ad-diniyah religius, ilman wa amala, dari segi keilmuan, dari segi amalan. Ini beliau menafsirkan sendiri ihdina ila sirat dan ihdina fis sirat. Namun bisa juga kita tafsirkan seperti yang tadi, ihdina ila sirat itu artinya tunjukilah kami ilmu menuju jalan tersebut atau gambaran jalan tersebut. Wahdina fis sirat itu juga tunjukilah kami bagaimana beramal atau meniti jalan tersebut ketika setelah kita menemukannya. فَهَذَا الدُّعَاءُ مِنْ أَجْمَعِ الْأَدْعِيَةِ. فَمَكَ هَذَا إِنِي الدُّعَاءُ, maka doa ini min, termasuk dari ajma', paling menyeluruh, al-adiyah, doa-doa. Maksudnya doa ini adalah doa yang, atau termasuk doa-doa diantara doa-doa yang paling mencakup, menyeluruh. Ayat ini, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu adalah sebuah doa dari hamba. Ya kan? Nah, doa ihdinash shiratal mustaqim ini termasuk di antara doa-doa yang mencakup banyak hal. Wa anfa'iha lil 'abdi, dan termasuk juga yang paling bermanfaat untuk hamba karena mencakup banyak segi kehidupan. Ada beberapa doa yang memang mencakup banyak sekali segi kehidupan, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi mencari hal-hal yang baik di dunia dan di akhirat, dan dihalangi dari neraka atau tidak masuk, agar tidak masuk neraka. Ini merupakan doa yang paling jamak, paling menyeluruh. Walihada, oleh karena itu, oleh karenanya, wajaba ala al-insani, wajib atas manusia. Kalau ini ada kalimat atau kata yang sebenarnya kita udah tahu, enggak usah dia terjemahin. Wajaba, wajib sudah. Ala al-insan, atas manusia sudah. An yad'uwa allaha bihi, berdoa kepada Allah bihi, maksudnya bihi dengan hadza doa, dengan doa ini, fi kulli rak'atin min salatihi, untuk setiap rakaat dari salat-salatnya. Li daruratihi ila dzalik, dengan sebab daruratnya atas itu semua. Kalau ada pertanyaan, apakah kita sudah Allah beri hidayah? Sudah kan? Alhamdulillah kita sudah muslim. Kita semua sudah muslim. Sudah Allah beri hidayah. Nah kemudian, kalau misalnya ditanya sama orang, kita sudah dapat hidayah, kenapa kok tiap hari kita masih aja minta hidayah? Apa gak mau bersyukur dengan hidayah yang sudah kita punya? Gimana jawabnya? Hah? Hidayah Islam, hidayah iman sudah dapat. Atau sebagian orang bilang hidayah sunnah misalnya. Hah? Atau hidayah bid'ah, ada hidayah bid'ah. Hidayah sunnah misalnya. Karena udah ikut kajian ya. Atau semacamnya. Nah, kenapa kita tiap hari itu masih saja memohon hidayah? Kan sudah dikasih. Jawabannya mungkin ada di sini mungkin, coba. Hah? Hidayah itu apa? Petunjuk kan? Apa coba? Petunjuk bisa jadi dicabut suatu saat. Bisa, jawaban seperti itu Anggir itu menjawab petunjuk, karena petunjuk itu bisa saja suatu saat dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hati seorang hamba. Sehingga kita harus selalu berdoa untuk menetapkan hidayah tersebut. Makanya ada doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau menyimpangkan hati-hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Ya kan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan berilah kami dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Itu satu. Kalau kedua, kita cari jawabannya di sini misalnya. Dari kalimat al-hidayah fi shirath atau al-hidayah ila shirath, ya kan, di paragraf kedua baris keempat itu ada penafsiran oleh Syekh Abdul Rahman, hidayah menuju shirath itu luzum dinil Islam, konsisten dalam agama Islam. Oleh karena itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus bermulazamah dalam beragama Islam. Dan betul tarku masiwahu mil adyan, yaitu meninggalkan apapun yang berbentuk agama lain atau tradisi agama lain. Ya, konsisten dalam keislamannya dan berbaro dari selain Islam. Wal hidayatu itifirat juga bisa jawabannya, yaitu tasmal al-hidayah li jami'i tafasil, untuk segala perincian dalam beragama, baik secara keilmuan atau amalan. Misalnya, kalau seseorang sholat tapi dia tidak khusyuk, itu berarti Allah belum beri hidayah taufik pada sholatnya dia. Ya kan? Sedekah tanpa niat yang baik, itu berarti belum didapat hidayah dalam amalan tersebut, dalam amalan yang terperinci tersebut. Begitu. Jadi justru kita tiap hari 17 rakaat kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinash shiratal mustaqim. Belum lagi ketika kita salat sunnah masih terus meminta. Nah, kenapa kok banyak orang tetap saja tidak diberi hidayah dalam amalannya walaupun dia muslim? Itu hidayah bersifat umum, kaum muslim itu hidayah bersifat umum untuk kaum muslimin. Namun hidayah amalan yang tauhid ini, kenapa kok banyak yang tidak kena atau tidak Allah beri Itu karena salah satunya dia tidak menghayati ihdinash shiratal mustaqim ketika membacanya dalam rakaat. Tidak menghayati. Ya tahu maknanya ketika disuruh, kita tahu apa arti dari ihdinash shiratal mustaqim. Berilah aku petunjuk menuju jalan yang lurus. Paham, hafal. Tapi kan kita ada hafal nggak bisa. Iya kan? Nah, seperti antum gitu. Ditanya. Aliran antum apa? Aliran anda adalah apa yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Nah sekarang pemahaman salaf kayak gimana? Bingung. Nah, ini berarti hanya sekedar lafal, memaknai apa, menghafal saja. Jadi sebenarnya nggak ada penghayatan dan sebagainya. Nah itu jadi esensinya itu biasanya di penghayatan sehingga berpengaruh nantinya. Kemudian wahadha shirath al-mustaqim huwa. Nah, shirath al-mustaqim ini Allah Subhanahu wa taala menafsirkannya atau mendefinisikannya sebagai shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan alladzina yang atau milik orang-orang yang an'amta 'alaihim. An'amta, engkau memberi kenikmatan atas mereka, 'alaihim atas mereka. Minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Nah ini mencakup semuanya. Nabiyyin tercakup di dalamnya Rasul. Asiddiqin itu berarti orang-orang yang membenarkan para nabi dan rasul. Kemudian asyuhada itu mereka adalah orang-orang yang bersaksi atas kebenaran apa yang dibawakan oleh rasul. Atau bisa juga orang-orang yang mati syahid dan sebagainya bisa. Tapi yang lebih aula, lebih dekat dengan nabiyyin dan siddiqin, syuhada maknanya adalah orang-orang yang bersaksi dan menyetujui tentu saja atas kebenaran risalah yang dibawakan oleh para nabi dan juga mengamini apa yang disetujukan oleh para siddiqin, yaitu orang-orang yang menyetujui. Wasfadihin, dan orang-orang yang beramal soleh. Ini semua kalau kita katakan nabiyyin itu belum tentu siddiqin. Tapi siddiqin itu udah pasti nabi. Hah? Nabiyyin itu apa? Di sini siddiqin, gimana? Nabiyyin pasti siddiqin, nafwan. Iya, iya. Nabiyyin pasti siddiqin ya menurut. Kebalik loh. Tapi siddiqin belum tentu nabi, karena siddiqin mencakup manusia juga. Nah, siddiqin lebih dekat kepada sahabat. Wa syuhada wa salihin. Bagaimanapun ini semua an-nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin, kita bisa tergolong di antaranya itu masuk ke dalam salihin. Tergolong di dalam salihin bagaimanapun. Jadi ada derajatnya masing-masing dan kita tidak mempermasalahkan ini mengapa perbedaan begini, mengapa ada derajat, apakah ini ada bersifat seperti kasta dan sebagainya. Tidak usah mempermasalahkan seperti itu. Kemudian ghairi, selain tadi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan apa ini maksud shirath, yaitu shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah sekarang Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita lawan dari shirath tersebut. Ini juga bagian dari definisi ghairi shiratil maghdubi 'alaihim, selain dari jalan orang yang dimurkai. Al-maghdub artinya dimarahi, dimurkai. Alaihim atas mereka, Allah Subhanahu wa taala yang dia murkai atas mereka, yaitu siapa? Alladzina 'araful haqqo wa tarakuhu, yaitu orang-orang yang alladzina yang orang-orang yang 'arafu mengetahui al-haq kebenaran. Nah orang-orang yang Allah murka itu di sini siapa maksudnya? Orang-orang yang mengetahui al-haq kebenaran, wa tarakuhu, dan mereka meninggalkannya. Maksudnya meninggalkan kebenaran tersebut. Maksudnya tidak mengamalkan. Baik tidak mengamalkan atau mengingkari kebenaran tersebut setelah mereka telah mengetahuinya. Kal Yahud, kaf di sini berarti permisalan. Seperti atau percontohan seperti al-Yahud, kaum Yahudi, wa nahwihim, dan semacam mereka. Penafsiran al-maghdub alaihim itu sebagai Yahud itu juga ada dalam asar sahabat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairi siratid dhalin, dan selain sirat jalan-jalan dhalin, orang-orang yang sesat atau tersesat. Jadi yang pertama dibenci, dimurkai, kenapa? Karena dia mengetahui kebenaran, tapi kebenaran yang dia ketahui itu tidak bermanfaat baginya, baik disebabkan dia mengingkarinya atau disebabkan dia mengihmal atau meliburkannya atau melemahkannya atau tidak mengamalkannya. Ambalin orang-orang itu saat siapa mereka? Alladzina tarakul haqqa ala jahlin wa dhalalin. Yaitu mereka adalah orang-orang yang taraku al-haq, meninggalkan al-haq, kebenaran, ala jahlin wa dhalalin, meninggalkan kebenaran di atas jahil, kebodohan, ketidaktahuan, dan dolal, kesesatan. Maksudnya adalah mereka ini tidak mencari kebenaran, tapi mereka bersikukuh dalam ketidaktahuan akan kebenaran sehingga mereka pun tersesatkan. An-Nasara, contohnya adalah An-Nasara, yaitu kaum Nasrani, kaum Kristiani, wanahwihim, dan semacam mereka. Ta'yin atau penetapan terhadap Yahud dan juga Nasrani di sini hanya sebagai contoh, hanyalah sebagai permisalan saja. Karena ada mungkinnya orang Nasrani itu mengetahui kebenaran Islam, tapi dia mengingkarinya. Ini termasuk dalam maghdubi alaihim. Ada juga orang Yahudi misalnya, memang dia nggak tahu Islam itu apa, tapi dia tetap aja beragama Yahudi. Ini masuk ke dalam dolin, dan ini dua-duanya tidak ada yang benar. Namun yang lebih buruk adalah yang pertama, maghdubi alaihim. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberinya pengetahuan akan kebenaran, tapi justru tidak bermanfaat baginya. Kalau misalnya anak kasih antum membutuhkan misalnya 2 juta rupiah, anak kasih 2 juta rupiah secara gratis. Antum katakan 2 juta rupiah itu anak akan gunakan untuk misalnya membeli motor, atau apa misalnya membeli HP. Kemudian saya kasih 2 juta secara cuma-cuma tanpa hutang, bukan berhutang. Ternyata 2 juta tersebut tidak antum pakai benar, antum simpan aja terus sampai wafat. Apa ini sesuatu yang bukannya saya akan murka tentu saja, karena udah saya kasih kok malah nggak digunakan. Begitu juga dengan orang Yahudi, mereka menginginkan kebenaran. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala beritahu mana yang benar, mereka justru tidak mengindahkannya. Maka betapa besar kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Yahudi. Kemudian halaman berikutnya akan saya jelaskan secara global dan kita tidak menjemahkan per huruf. Surat ini seperti yang kemarin saya sudah datangkan dari Majmu' Fatawa jilid 7 untuk kitab tafsir, diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan sekitar 100 kitab dan juga 4 kitab untuk para nabi. Nah, dari 100 kitab tersebut terjamah ilmu pengetahuannya dalam 4 kitab, ya. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Dari 4 kitab tersebut, terjemah pengetahuan intisarinya ada dalam Al-Quran semuanya, sudah tercakup. Nah, dari dalam Al-Quran tersebut, terjemah intisarinya secara global itu di surat-surat yang pendek. Dari surat-surat pendek yang ada dalam Al-Quran itu semuanya terjemah dalam Al-Fatihah. Dari seluruh ayat Al-Fatihah yang berjumlah 7, disepakati oleh para ulama, berjumlah 7 ayat, itu terletak dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini surat ini dengan ringkasnya itu telah mencakup apa yang tidak bisa dicakup oleh surat apapun dari surat-surat dalam Al-Qur'an, apalagi surat-surat dalam Injil, Taurat, dan yang lainnya. Maka surat Al-Fatihah mencakup di dalamnya di antaranya macam-macam tauhid, misalnya tauhid rububiyah, itu ada dalam ayat Rabbil Alamin. Kemudian Tauhid Uluhiyah, yaitu menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi penyembahan, ibadah, ada di lafaz Allah dulu, lafaz Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Sudah mencakup Tauhid Al-Uluhiyah. Kemudian, apalagi Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, mencakup Tauhid Uluhiyah. Dan juga Tauhid Asma wa Sifat. Kalau misalnya kita katakan Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat dari surat Al-Fatihah, maka Ar-Rahman, Allah, dan Ar-Rahim itu adalah asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb adalah asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian Malik adalah asma Allah Subhanahu, isim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya. Mencakup semuanya. Kalau misalnya kita timbang dari rukun Islam dan rukun iman, misalnya di sini nggak ada ya. Rukun Islam yang pertama itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Bisa nggak dikorelasikan dengan satu ayat di surat Al-Fatihah? Asyhadu an la ilaha illallah. Apa ayat apa? Hah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha berarti uluhiyah, ilah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ayat yang bisa kita korelasikan dengan Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik. Kemudian yang kedua adalah iqamatus shalah. Kira-kira apa? Iqamatus shalah. Pertama salat itu adalah ibadah. Masuk ke dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Salat ibadah. Iya karena abdu, pada mula kami beribadah, ya kan? Sholat juga merupakan tata cara kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian ada juga apa selain menunaikan zakat, sama ibadah dan ini, ya kan? Kemudian shaum Ramadan sama, kemudian haji sama juga. Karena semuanya ibadah, amalan kan? Amalan yang biasanya bersifat anggota tubuh, yang membutuhkan anggota tubuh, itu Islam. Karena Islam itu lebih dekat dengan zahirnya. Kalau misalnya digabungkan dengan iman, dikorinkan. Kemudian, secara hukum iman. Al-imanu billah, rahim bertabur banyak. Al-imanu billah, bismillahirrahmanirrahim, masuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masuk. Ar-Rahmanirrahim, masuk. Karena tauhid, asma wa sifat. Maliki yaumiddin masuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in masuk. Bahkan ihdinash shiratal mustaqim masuk juga. Kenapa? Karena ketika ihdinash shiratal mustaqim kita berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Berarti kita mengimankan Allah. Kemudian al-imanu billahi wa malaikatihi. Malaikatnya gimana kita korelasikan dengan surah Al-Fatihah? Malaikat. Yang ayat apa coba? Yang aku juga mikir, kalau ketemu jawabannya, dijawab aja di sana, tapi saya nggak dengar. Ah, malaikat di mana nih korelasinya dalam ayat Al-Fatihah? Udah kita pelajari kan, surat Al-Fatihah sekarang. Nah, sekarang coba, sambungkan. Hah? Ayat kedua misalnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waktu itu kita sudah menghasilkan Alamin itu apa sih? Semesta. Makhluk. Semua selain Allah SWT itu Alamin. Ya kan? Al-imanu bil malaika, dengan keberadaan malaikat itu sudah mencakup tauhid juga. Dalam tauhid karena Allah SWT Rabbul Alamin. Rabbnya. Penciptanya. Kemudian iman kepada kitab-kitabnya. Gimana? Ayat apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Dari mana? Wajib dilalanya di mana? Ya. An'amta 'alaihim. Orang-orang yang telah kamu beri kenikmatan, di antaranya siapa tadi? Anbiya, ya kan? Nah, benar. Para nabi di antara mereka diberi kitab-kitab. Kemudian wa rusul dan para rasul, kita tahu alladzina an'amta 'alaihim. Setelah itu apa? Kepada hari akhir. Coba yang mana ayatnya? Maliki Yaumiddin. Kemudian yang terakhir, qada dan qadar, baik atau buruknya. Hah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Bisa. Ketentuan Allah. Maliki Yaumiddin. Itu artinya apa tuh? Hah? Siratul Ladzina An'amta 'alaihim. Qada dan qadar. Ihdinash shirotal mustaqim. Bisa, bisa. Bisa, alhamdulillah rabbil alamin. Bisa, bisa. Karena gini, yang namanya ibadah itu juga kita berserah pada takdir. Maksudnya, tapi berserah pada takdir namun kita berikhtiar. Salah satu ikhtiar itu adalah berdoa. Ikhtiar dalam makna lain, ikhtiar yang satu lagi adalah usaha, ya kan? Jadi di antara iman kepada qada dan qadar juga kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena kita beribadah, berusaha. Tidak seperti orang yang mengatakan kita sudah ditakdirkan seperti ini, jadi tidak perlu beribadah. Atau tidak juga seperti orang yang tidak memerlukan doa. Karena sudah tidak perlu doa. Allah sudah mencatat dari takdir kok. Tidak perlu kita berdoa. Nanti juga terjadi apapun yang Allah inginkan tanpa doa, ya kan? Nah, jadi itu termasuk dalam keimanan qada dan qadar. Kita berdoa pasti ada kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau dialah yang memberikan takdir. Ada harapan dan juga kepercayaan Allah lah yang menakdirkan semua yang nanti akan terjadi. Nah, tidak seperti kaum qadariyah dan jabariyah misalnya. Kalau misalnya dalam masalah qadar itu ada dua golongan besar, qadariyah dan jabariyah. Kalau qadariyah itu yang mengatakan atau yang menafikan qadar Allah, ya Allah tidak mentakdirkan perbuatan manusia, melainkan manusialah yang mampu membuat perbuatannya sendiri. Jadi manusia menciptakan perbuatannya sendiri dan itu tidak ada keikutsertaan, maksudnya tidak ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang qadariyah. Adapun yang jabariyah, jabar itu kan artinya paksa. Jabariyah itu manusia yang berpikiran, manusia itu ibarat boneka, wayang yang Allah gerakkan semuanya tanpa ada kehendak dan kemauan. Jadi kita dipaksa. Saya berbuat gini berarti Allah sedang memaksa saya untuk saya menulis, Allah sedang memaksa saya untuk menulis. Gitu. Jadi manusia itu ibarat robot, gak ada kehendak dan sebagainya. Dan dua-duanya tidak benar. Saya jam berapa? Jadi jam sebelum aja ya. Kalau misalnya aku ada pertanyaan silakan ditulis langsung dikirim ke sini. Baik, kita sekarang ke surat Al-Baqarah. Tafsir surat Al-Baqarah, adapun tentang keutamaan surat Al-Baqarah insyaallah mudah-mudahan bisa kita tuangkan pekan depan insyaallah. Surat Al-Baqarah adalah surat yang turun di Madinah dan tergolong salah satu di antara surat-surat Madaniyah yang turun di awal-awal keberadaan Nabi dan para sahabat di Madinah. Kita mulai dari Alif Lam Mim. Mulai halaman 10 sekarang. Sapat damal kalamu ala basmalah. Oke, basmalah sudah kita bahas. Sekarang wa ammal huruful muqatta'atu fi awailis suwar fal aslamu fiha as-sukutu 'anit ta'arrudi lima'naha min ghairi mustanadin syar'iyyin ma'al jazmi bi anna Allah ta'ala lam yanzilha abatan bal li hikmatin la na'lamuha. Tidak perlu kita terjemahkan per huruf. Adapun kita lihat huruf muqatta'ah seperti alif lam mim, alif lam ra, nun dan lain-lain dan sad dan yang lain-lain, itu semua namanya huruf muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang muqatta'ah adalah yang terpotong-potong. Huruf yang terpotong-potong. Huruf-huruf muqatta'ah atau yang terpotong-potong yang berada di awal-awal sebagian surat Al-Quran, itu yang lebih selamat bagi kita adalah kita diam, tawakuf tanpa berusaha untuk mentakwil atau menafsirkan makna yang terkandung dalam ayat atau huruf-huruf mukotoah tersebut, tanpa ada dalil dari syar'i yang sah, yang valid dari segi periwayatan dan dari segi makna. Jadi kita tidak menafsirkan, walaupun sebagian sahabat seperti Ibn Abbas menafsirkan alif lam mim itu apa dan alif lam mim ra itu apa. Tapi dengan diamnya kita, kita tetap meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan lafal tersebut atau huruf-huruf tersebut secara sia-sia, melainkan pasti ada hikmah yang tidak kita ketahui dan mungkin akan kita ketahui nanti di akhir hari akhir atau kapan, wallahu a'lam. Adapun secara dunia tidak ada sesuatu yang zahir darinya dari makna-makna, tidak ada. Kecuali kalam-kalam para sahabat dan tabi'in, mereka berijtihad dan itulah pendapat mereka. Oleh karena itu, tafsir al-maksur itu terkadang bisa kita kan tafsir biroi. Jadi bagian atau bahkan mayoritas ulama atau asatidah, tafsir itu ada yang bil-maksur, ada yang biroi. Tafsir yang bil-maksur pasti bertentangan dengan tafsir biroi. Maksudnya, maksur itu apa? Yang diasarkan atau bekas atau yang dilafalkan oleh kalangan salaf, ya kan? Adapun ro'i berdasarkan pandangan. Ro'i ini pandangan, kalau tak ada faedahnya, maksudnya asal mandang semaunya aja, itu baru tercela. Tapi kalau misalnya dengan kaidah dan dengan keilmuan yang digabungkan dengan ilmu balaghah misalnya dengan ilmu nahwu, itu tidak tercela, maka itu bagus. Karena ada pembaharuan, maksudnya makna-makna yang kemudian tersirat di zaman berikutnya, yang mungkin di zaman yang sebelumnya itu belum tersingkap. Nah, tafsir bil maksur ini apakah selalu benar? Belum tentu. Seperti alif lam mim ditafsirkan oleh Ibn Abbas dan tafsir Mutasir ditafsirkan ada dua makna, maksudnya ada dua nafsiran dari Ibn Abbas. Apakah kita membenarkannya? Oh, ini penafsiran Ibn Abbas berarti benar? Belum tentu. Itu istihad beliau. Nah, itu adalah ro'yun. Ya, pendapat itu. Sebenarnya sama. Tafsir bil maksur, istilah seperti ini kadang perlu dikritisi. Karena tafsir bil maksur itu sebenarnya tafsir ro'i. Ya enggak? Apakah para sahabat menerima wahyu? Enggak. Enggak. Apakah para tabi'in menerima wahyu? Enggak. Tapi mereka berdasarkan pandangan mereka terhadap Al-Quran atau ayat-ayat tersebut. Makanya disebut tafsir bil maksur dan khusus untuk sahabat dan tabi'in. Jadi berarti tafsir bil ro'i itu berarti wah tercela karena bukan dari kalangan salaf. Enggak mesti. Seseorang misalnya ahli biologi misalnya, kemudian dia menemukan suatu ayat yang ternyata kenyataan dalam ilmu biologi ini secara rinci ternyata sesuai dengan apa yang ada di ayat. Atau misalnya ayat ini bercerita tentang langit. Ternyata apa yang diriset oleh para pakar ahli nujum, para ahli nujum ternyata sesuai dan bisa menjadi tafsir bagi suatu ayat yang berkaitan dengan nujum misalnya. Nah ini tafsir seperti ini bisa, ini penafsiran namanya. Tapi penafsiran dengan ilmu, ilmu duniawi itu bisa, selama dimusyawarakan dengan para ahli tafsir juga bisa. Jadi banyak makna yang belum tersingkap dari Al-Quran, tapi suatu saat Allah akan menyikapnya. Tapi makna tersebut tidak sama dengan makna-makna yang sifatnya numerical, misalnya ayat-ayat, nomor-nomor ayat disesuaikan dengan ini, itu tidak ada metode, itu metodologi seperti itu yang tidak ada. Adapun metodologi tafsir itu disesuaikan dengan kaedah-kaedah syariah, insya Allah. Kemudian perkataan Allah Subhanahu wa taala, paragraf kedua, wa qauluhu dzalikal kitabu ai hadzal kitabul azim. Kita tidak perlu menerjemahkan secara harfiah, didengarkan saja. Zalikal kitab, dua kata ini ada zalika dan juga ada alkitab. Zalika kalau dalam bahasa Arab artinya berarti isim isyarah lil ba'id, yaitu suatu isim yang untuk mengisyarkan, untuk menunjuk sesuatu yang ada di kejauhan. Kalau dalam bahasa Inggris apa? That. Beda that dengan this kan. Kalau that itu untuk jauh, this itu untuk dekat. Begitu juga dengan bahasa Arab. Zalika itu untuk jauh. Kalau haza itu dekat. Namun zalika di sini maknanya adalah haza. Berarti hazal kitabu. Ini adalah kitab. Oleh karena itu diterjemahkan oleh kita apa? Ini adalah Alkitab, sebuah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Ya kan? Jadi zalika di sini bermakna hazal. Alkitab Al-Islam di sini Al-Islam Ahdiyat, yaitu sudah diketahui kitab yang mana, yaitu Al-Quran. Walaupun sebagian ulama menafsirkan Al-Kitab di sini mencakup seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi. Tapi yang lebih mungkin lebih tepat, lebih sesuai adalah Al-Quran. Yang maksud Al-Kitab di sini adalah Al-Quran. Taurat kita sebut Al-Kitab juga. Injil kita sebut Al-Kitab. Zabur kita sebut Al-Kitab. Dan mereka juga menyebutnya seperti itu, Alkitab. Hah? Alkitab Barzanji misalnya. Alkitab. Nah, Alkitab, begitu juga kita menyebut mereka juga sebagai Ahlul Kitab. Karena apa? Karena aslinya agama mereka, agama aslinya tadinya adalah Islam. Nabi Isa dan pengikutnya adalah Muslimin. Dan ada kitab yang turun, berarti Ahlul Kitab. Ahlul Kitab yang kita ketahui sekali cuma dua, Yahudi dan Nasrani, tidak ada yang lain. Yang menerima kitab Zabur, kita tidak tahu siapa sekarang keturunannya. Dan memang ada, tidak ada. Maksudnya, memang ada warisannya, kitab-kitabnya, kemudian ajarannya. Ada. Jadi Ahlul Kitab untuk Yahudi dan Nasrani. La raibati. La raiba. La berarti ini lam an-nafiyah lil jins, yaitu lam yang menafikan jenis. Setelahnya ada isim, satu noun. Raiba. Raiba artinya adalah keraguan. Dalam bahasa Arab, raiba bisa bermakna syak. Bisa juga bermakna tuhmah. Raib, kalau syak artinya adalah keraguan. Kalau tuhmah artinya adalah tuduhan. Bahasa Arabnya menuduh tanpa bukti itu tuhmah, bukan fitnah. Fitnah itu bahasa kita. Dalam bahasa Arab fitnah itu artinya bukan tuduhan tanpa bukti, tidak ada. Fitnah itu bicaranya, asal katanya fitnah itu keburukan. Ya. Kemudian ujian, imtihan, ikhtibar, itu fitnah semua. Jadi kalau misal saya bikin ujian, pertanyaan-pertanyaan itu fitnah semua. Karena ujian buat anda. Itu nanti Ustaz Cecep misalnya menyuruh untuk menghafal, itu adalah fitnah buat kalian. Iya, jadi Ustaz Cecep memfitnah kalian semua. Nah, fitnah berarti ini istibar secara bahasa. Nah, raib keraguan tinggi di dalamnya, di dalam Al-Quran di sini, di dalam Al-Quran. Maksudnya, kalau misalnya dari pemahaman terbalik, bahwasanya Al-Quran itu mengandung ilmu yang yakin. Baik yakin karena kebenarannya atau yakin karena ketawaturannya. Atau dari segi periwayatan, Al-Quran itu mutawatir. Dan sudah dipastikan validitas periwayatannya dari turun-temurun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwasanya dia akan menjaga Al-Quran sampai nanti hari nanti. Dan kitab ini Al-Quran itu mencakup ilmu yakin yang menghapus keraguan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh ketika ada terjadi perselisihan, maka harus kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kenapa kembali ke As-Sunnah? Karena dalam Al-Quran disuruh seperti itu. وَمَا نَحَكُمْ عَنْهُ فَانْتَوُ وَمَا أَتَكُمْ رَسُولُ فَقُذُوهُ وَمَا نَحَكُمْ عَنْهُ فَانْتَوُ. Dan apa yang Allah dan apa yang ia yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kalian, maka ambillah. Dan apa yang dia larang, maka berhentilah darinya. Baik, ada pertanyaan? Antum tidak ada atau kosong pikirannya? Belum ada. Pak Amir dan yang lain? Dan kemudian setelah, oh ya masih ayat pertama ya, masih ayat pertama. Hudal lil muttaqin. Selanjutnya, ini ayat kedua apa ayat pertama? Ayat kedua dalam Al-Qur'an. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Huda adalah petunjuknya. Al-muttaqin yaitu orang-orang yang bertakwa. Aslinya al-muttaqin apa? Dari kata waqo yaqi ya. Waqo yaqi itu artinya menjaga. Membatasi. Wiqoyah misalnya. Wiqoyah itu penjagaan, pembatasan. Supaya terlindung dari hal yang tidak diinginkan. Itu wiqoyah. Menurut wiqoyah. Kemudian, dari wiqoyah menjadi itu waqo yaqi. Itu berarti fa'ala ya'ilu. Dalam wazan sarafnya. Kemudian menuju ke surati mazid menjadi ista'ala yata'idu menjadi ittaqo yattaqi. Ittaqo yattaqi ittaqo masdarnya menjadi juga takwa. Takwa berarti penjagaan. Dan takwa itu bisa juga dimaknai sebagai rasa takut. Oleh karena itu takut berasal dari takwa. Takut berasal dari takwa. Berarti anak takut sama antum berarti anak bertakwa melainkan itu. Dan juga takiyah itu juga dari asal dari ini takiyah. Takiyah atau takiyah. Takiyah itu berarti menjaga diri supaya tidak mendapatkan kemudhoratan dari lawan bicara atau orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara mengatakan sesuatu yang tidak dia yakini, itu taqiyah. Ya. Karena intinya dari taqiyah itu adalah supaya terhindar dari mudharat. Begitu. Ahwat, ada yang mau memberikan pertanyaan, silakan dikirim langsung aja. Setelah itu nanti kita mulai bulughul maram setelahnya. Untuk yang sifat-sifat apakah muttaqin itu seterusnya, insya Allah akan kita lanjutkan pada pekan berikutnya, insya Allah. Jadi untuk yang tafsir ini cukup satu jam aja ya, insya Allah cukup satu jam, nanti belum malam kita teruskan kemudian. Ada yang mau ditanyakan? Pikiran apa yang bisa suruh anak menanyakan semua Pak? Adalah ada apakah abdolin hanya empat kaum, hanya untuk kaum Nasrani dan Yahudi? Tidak. Tadi abdolin itu untuk kaum Nasrani atau Yahudi? Untuk Nasrani. Tapi di sini untuk di sini maksudnya hanya contoh. Siapa aja yang mirip dengan Nasrani dan semacamnya itu adalah dolin. Bisakah muslim termasuk dolin? Bisa sekali, sangat bisa. Walaupun dia muslim, tapi dia dolin. Tapi kalau muslim mukmin itu tidak bisa kita sifati dengan dolin, karena muslim itu lebih umum daripada mukmin. Ya, ya. Kalau muslim, karena Islam itu Islam. Menyerahkan diri dan itu bersifat zahiriyah, zahir. Kalau muslim yang sesat itu mungkin, dan selain dari muslim itu pasti sesat, dari kafir siapapun itu bisa kita sifati sesat, dan itu adalah seadil-adil perkataan. Adapun yang mukmin tidak bisa kita sifati sesat. Muslim bisa termasuk abolin dan bisa termasuk al-maudub ya alaihim jika telah menunaikan karakter tadi. Atau yang selain Muslim Nasrani Yahudi juga kita jawab itu. Kemudian di mana kita menemukan tafsir untuk huruf-huruf muqatta'ah atau muqatta'ah yang mana perkataan para sahabat atau di buku apa? Kalau nanti punya kitab-kitab yang tebal tafsir itu pasti akan menemukannya. Di antaranya tafsir Ibnu Katsir yang lengkap, bukan ringkasannya. Tafsir Ibnu Katsir versi full itu ada. Ini tafsir Ibnu Katsir ini. Ini tafsir Ibnu Katsir versi full ini ada. Ini jilid 1 untuk surat Al-Baqarah juga. Kemudian juga tafsir Al-Qurtubi juga ada. Itu nama judulnya Jami' li Ahkamil Quran. Kemudian tafsir At-Tabari juga ada dengan sanad-sanadnya. Kemudian At-Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Thahir Asyur, Alamil Ibnu Asyur juga ada. Tapi kitab-kitab tersebut yang baru diterjemahkan hanyalah tafsir Ibnu Katsir. Tapi itu mukhtasarnya. Pustaka Imam Syafi'i itu mukhtasar. Walaupun judulnya tafsir Ibnu Katsir, tapi itu adalah ringkasan. Enggak full itu. Yang biasa mungkin antum temukan di masjid warna hijau itu biasa, enggak full itu. Enggak full. Banyak itu ringkasan itu, banyak potongan. Begitu ringkasan. Ini kan ini satu jilid ini ya. Ini satu jilid. Ada 8 jilid seperti ini. Nah ini lihat, ini hanya untuk surat Al-Baqarah saja sampai 734 halaman. Satu halaman, andai kita terjemahkan satu halaman itu dua halamannya Indonesia. Kalau kita terjemahkan satu halaman, ini sudah menjadi dua jilid. Kayaknya nggak dua jilid, lebih ya, tiga, dua setengah lah. Karena apa? Karena ini di sini kebanyakan nama orang di sini. Banyak nama terawih di sini banyak. Tafsirannya macam-macam dan juga banyak yang dhaif. Ya, sehingga layak dihapus dan sebagainya. Kemudian di antara yang sudah diterjemahkan dari tafsir yang tebal-tebal itu adalah tafsir Al-Qurtubi diterjemahkan oleh Pustaka Azam. Namun saya tidak merekomendasikan untuk dibaca, untuk dibeli jangan, menyia-nyiakan duit. Kemudian tafsir At-Tabari juga ada terjemahannya oleh Pustaka Azam juga. Kalau ini boleh dibeli. Tafsir Al-Qurtubi itu sekitar berapa? 20 jilidan kalau nggak salah kalau di Pustaka Azam. Al-Qurtubi ya. At-Tabari juga sekitar itu. Sekitar segitu, 20 jilidan. Kalau Al-Qurtubi jangan dibeli. Kenapa? Karena pertama, untuk membaca yang seperti itu layak membaca bahasa Arabnya, bukan bahasa Indonesia. Kalau misalnya antum pun membaca bahasa Indonesia, itu justru belum tentu antum memahami dengan sesuai dengan apa yang diinginkan Al-Qurtubi. Kalau At-Tabari kenapa saya bilang boleh diambil? Karena di dalamnya banyak sekali periwayatan dari para tabi'in atau para sahabat dan yang lain. Itu yang dinamakan tafsir bil maksur. Itu banyak sekali pendapat para sahabat dan tabi'in. Nah ini bermanfaat karena simple perkataan sahabat gini. Ya. Tapi kalau tafsir Al-Qurtubi, wah itu nama judulnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, yaitu yang menyeluruh dari hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Membacanya itu membutuhkan kemahiran usul fikih dan juga wawasan luas dalam bidang fikih. Kalau misalnya tidak punya itu, langsung membaca sampai seumur hidup juga, walau tak sembahyang sangat ada gunanya. Begitu. Tapi di tafsir Al-Qurtubi dan di tafsir At-Tabari itu ada semua huruf muqatta'ah pembahasannya dan juga di tafsir Adapun di tafsir seperti tafsir Al-Sa'di itu tidak dibahas. Tafsir Al-Muyassar tidak dibahas, tidak akan dibahas. Karena memang yang namanya tafsir yang singkat dan ringkas itu tujuannya adalah untuk mempermudah dan mengglobalkan makna ayat. Nah, adapun pembahasan tentang huruf-huruf muqatta'ah itu adalah pembahasan yang bersifat rinci, bukan global. Jadi enggak bakal dibahas di kitab-kitab kecil. Ya. Seperti Aisyah Tafsir karya Abu Bakar Al-Jazairi itu juga tidak dibahas. Tidak dibahas. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu tadi sudah saya kasih tahu di buku apa? Di buku Tafsir At-Tabari yang ini yang saya sebutkan yang sudah diterjemahkan, Tafsir At-Tabari karya Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian Tafsir Al-Qurtubi karya Abu Abdillah Al-Qurtubi. Kemudian Tafsir Ibnu Katsir karya Imamuddin Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Saya jadi ini berkaitan dengan kajian tafsir. Mohon Allah mau yang dikasih. Wallahu a'lam bishawab. Wa atubu ilaikum.